awal mula Ghea suka Korea itu pertama menonton dramanya. Terus Ghea ngeliat nih style cewek-cewek di drama tersebut lucu-lucu, imut, terus simple. Menurut Ghea, gaya-gaya Korea itu udah paling Ghea banget. Akhirnya Ghea memutuskan untuk bergaya ke Korea-Koreaan. Open door for me and you make your song. Don't have a dirty mind. Just salah satu yang Ghea suka dari Korean style itu, dia selalu punya yang lucu-lucu nih di gayanya, entah itu overall, entah itu apa. Nah kalau Ghea sendiri, mungkin ini kacamata di kepala. Persiapan Ghea untuk babak spektakuler nanti, yang pasti selain dari materi lagunya, yaitu dari style Ghea, gak ketinggalan sih kacamata di kepala. Ghea seneng banget. Aransemennya keren abis dan lagu ini pasti bakal beda banget sama aslinya. Jadi tungguin aja penampilan Ghea di Indonesian Idol di panggung spektakuler perdana. Waduh, ini laki-laki di belakang ini kayaknya... Coba mana suaranya?